ada Ramayana, ada Color Ijo, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakinta New Palapa. Selamat malam Color Ijo. Hey, lamai gantangnya bareng-bareng. Sampai